Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman ala sayyidina al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dan bersua untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama kita di studio sudah hadir pada narasumber kita, para asatidz kubar kita yang nanti akan memberikan banyak masukan terhadap kita untuk agar kita dapat lebih memahami keterangan-keterangan ayat yang akan kita bahas nantinya. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 154 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, ayat 153 ini merupakan jawaban lain atau informasi lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan setelah di dalam keterangan ayat terdahulu Allah menurunkan ancamannya terhadap orang-orang yang bersikap musyrik, terutama sekali terhadap Musa As-Samiri beserta dengan orang-orang yang sepaham dengannya, dengan mengatakan bahwa mereka itu akan mendapatkan ghadabum minallah, yaitu kemurkaan dari Allah dan juga kehinaan di dalam kehidupan dunia ini. Nah, di dalam ayat 153 ini Allah Subhanahu wa taala malah memberikan satu gambaran terhadap kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan kepada siapa saja yang sadar agar cepat-cepat bertobat kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping ancaman akan tetap ada lowongan atau ruang-ruang di mana manusia bisa masuk ke situ untuk selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun di antara kita yang melakukan amilus sayyiat, perbuatan-perbuatan jahat, maka hendaklah memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya sehingga dia akan mengampunkan dan membersihkan segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, untuk membahas lebih lanjut tentang keterangan ayat 153 ini, maka kita persilahkan saja kepada arah asatidz kita untuk memberikan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana, bahwa ayat ini menceritakan tentang taubat dan iman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala gemar terhadap hambanya yang bertaubat. Taubat itu sendiri bukan saja berdampak positif bagi pelaku maksiat, tetapi juga bagi masyarakat sekitar pelaku maksiat itu sendiri. Iya. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan Allah membuka pintu tobat, berarti masih ada jalan keluar bagi dia. Iya. Karena apa? Karena ketika seseorang melakukan maksiat dan pintu tobat sudah tertutup, maka dia berpikir sudah basah, bagus, mandi sekalian. Artinya sudah membuat kemaksiatan yang kecil, maka dia akan melakukan kemaksiatan yang besar. Tetapi alhamdulillah Islam dengan konsep taubatnya memberi solusi yang sangat mujarab, tidak harus mengakui penyalipan anak Tuhan, tetapi cukuplah Allah sebagai zat yang maha penerima taubat. Ketika Anda bersalah, kembalilah kepadanya. Karena apa? Karena itu berarti Anda telah berada pada jalan yang benar. Itu satu. Yang kedua, bagi masyarakat sekitarnya, ketika seseorang yang tersesat atau yang melakukan kemaksiatan bertobat, maka dia boleh jadi tidak akan mengulangi kejahatannya lagi. Dan ketika kejahatan itu tidak diulanginya, maka yang menjadi menerima dampak positif dari terhentinya kejahatan dan berbuahnya kebaikan adalah masyarakat di sekitar pelaku maksiat tadi tentunya. Ya, ini ada satu pertanyaan untuk Ustaz Ardi. Tadi Ustaz Jenal sudah menggambarkan kepada kita bahwa yang namanya tobat itu adalah satu sikap yang positif, sikap yang terbaik saya kira. Kira-kira Ustaz Ardi, seberapa besar dampak positif dari taubatnya seseorang? Iya, kalau kita melihat bahwa taubat ini bukan hanya mengembalikan kita kepada fitrah, kepada dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi taubat itu sendiri adalah merupakan ibadah. Yeah. Jadi kalau kita melihat dampaknya sangat positif. Orang yang tadinya melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan dan berjanji di dalam dirinya untuk tidak mengulangi dan mengikuti perbuatan kejahatan itu dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya yang telah lalu itu tadi, selama itu tidak berkaitan dengan hak manusia. Jadi kalau berkaitan dengan hak manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihinnya, itu menjelaskan bahwa dia harus mengembalikan hak manusia itu kepada orang yang bersangkutan, atau dia bersedekah sejumlah harta yang dia ambil atau yang dia zalimi itu tadi dengan niat mudah-mudahan itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang pernah dia zalimi itu tadi. Jadi memang luar biasa, karena ini juga membawa ketenangan batin. Ya, banyak sekali orang di akhir hayatnya dihantui dengan rasa takut, rasa bersalah, sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, sehingga ketika dia menghadapi kematiannya dia mengulang-ulang apa yang pernah dia lakukan dahulu dengan kezaliman, bahkan mungkin bisa jadi dia memberikan wasiat kepada warisnya untuk melakukan hal yang dapat memperbaiki nama baiknya. Ini semuanya adalah menunjukkan bahwa ketenangan batin itu adalah segalanya dalam kehidupan ini. Ketika kita hidup dengan harta yang bergelimang, dengan istri yang banyak, dengan anak yang banyak, dengan rumah yang banyak dan harta sebagainya banyak, tetapi hati kita tidak tenang, maka hidup itu tidak ada artinya. Jadi intinya bahwa ketika kita kembali kepada Allah, maka kita berserta dengan Allah, dan ketika itu ketenangan hati itu akan dapat kita capai. Makanya kalau saya lihat di sini betapa kasih sayang Allah itu sangat luas, dia sebutkan kata-kata sayyi'at dengan alif lam. Iya. Artinya bahwa perbuatan itu benar-benar dia ketahui, artinya kejahatan itu. Ketika seseorang itu melakukan kejahatan, dia sadar bahwa itu adalah suatu kejahatan. Maka sebenarnya kesadaran untuk bertaubat itu semestinya bangkit dan dilakukan dengan sadar pula oleh seorang hamba itu. Mungkin itu tambahan. Iya. Ustaz Fajrul, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi. Gambarannya sudah cukup jelas bagi kita semua. Namun satu pertanyaan mungkin yang bisa saya lontarkan, apakah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima permohonan ampun seseorang? Ketika seorang hamba, ketika seseorang mau bertobat, apakah taubatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga ada gambaran bahwasanya di dalam kehidupan ini banyak orang yang merasa bahwasanya taubat itu sangat susah, harus begini, harus begitu. Apakah memang seperti itu gambarannya, Ustaz? Iya. Yang jelas setiap hamba yang minta ampun kepada Allah dalam arti kata taubat itu pasti diterima, walaupun dia berzina. Karena walaupun dia berzina, kenapa? Karena Allah sudah mengatasnamakan dirinya innahu tawwabur rahim. Bukan saja menerima taubat, tapi Allah itu adalah maha penyayang. Sedangkan cara bertaubat itu tidak banyak, tidak susah. Tidak susah. Bagaimana dipirmankan Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pakai perantara. Karena tak bayar-bayar. Iya. Ya. Tak perlu pakai perantara. Tapi kalau ingin bertanya supaya lebih abdal tobat kita itu silahkan. Tapi kalau perantara jangan. Karena Allah sudah sangat tegas dalam Al-Qur'an mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Diperuntukkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu digolongkan adalah salah satu orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi cerita di ayat 153 ini, ya, Ustaz Perdana, yang kita bahas saat ini, ketika Allah mengatakan atau berfirman wa'amin inna wal-ladzina amilus sayyi'at summa tabu min ba'diha, ini kan bercerita tentang bagaimana tobat pada masa kaum Nabi Musa alaihi salam, kan begitu. Ada menurut riwayat begini, Ustaz, yang kita lihat dari surat Al-Baqarah ceritanya faktulu ampusakum fatubu faktulu ampusakum dalikum khairun inda bariikum. Artinya disuruh mereka itu membunuh diri mereka sendiri, kan begitu. Kalau melihat dari ayat itu adalah memang disuruh membunuh. Makanya ketika mereka itu ingin bertobat, mereka itu harus membunuh diri mereka sendiri. Kan tidak ada zaman sekarang ini seperti itu kan. Kalau ada kan mungkin tidak mau kan. Tapi itulah terjadi pada saat masa Nabi Musa alaihissalam. Dan dikabarkan bagi siapa yang selamat, artinya tidak meninggal, itulah orang-orang yang diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah artinya cerita pada masa Nabi Musa alaihissalam untuk menyuruh kaum-kaumnya itu untuk bertobat, karena mereka sudah mengambil langkah satu kesalahan yang sangat fatal, menjadikan anak sapi itu menjadikan Tuhan. Itulah yang menjadikan mereka itu. Maka perintah tobat ini memang sangat tegas di sini. Bahkan di sini dikatakan wadhillatun, ayat yang sebelumnya wadhillatun fil hayatid dunya, ini adalah mengartikan bahwasanya mereka itu diperintahkan untuk membunuh diri sebahagian yang lain, diri mereka dengan sebahagian yang lain, untuk mencapai tobat yang sempurna. Begitulah ajaran pada masa kaum Nabi Musa alaihissalam. Iya, artinya kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita patut bersyukur kepada Allah, karena walaupun kita melakukan kesalahan sebesar apapun, ternyata taubat kita itu dapat diterima oleh Allah tanpa perlu harus kita melakukan sebagaimana taubat yang dilakukan oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Kalau mereka syariat taubatnya itu harus dengan cara membunuh diri, mungkin karena begitu dahsyat sikap dan tingkah laku keingkaran mereka, maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup dengan beristighfar, menyadari kesalahan yang kita lakukan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima segala macam pernyataan kesalahan dari diri kita sendiri. Ustaz Jainal, dari beberapa keterangan dari para ustaz kita tadi, ada satu hal yang saya bisa ambil bahwasanya sebenarnya tidak pernah rugi orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijelaskan Ustaz? Iya. Jadi taubat itu sendiri merupakan suatu pengakuan manusia akan keesaan Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengakui itu dan mengakui hakikat dirinya sebagai makhluk yang lemah, mungkin suatu ketika tergoda, maka pada waktu itu dia melakukan kesalahan dan bertobat, maka sebenarnya itu adalah suatu hal yang baik bagi dia dan itu sangat positif. Untuk itu tobat itu selalu dikaitkan dengan keimanan seperti ayat di sini. Tabu mim ba'diha wa amanu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Tobat dikaitkan dengan iman karena apa? Karena terkadang seseorang ketika melakukan kesalahan berarti imannya sedang di luar itu. Maka disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Artinya apa? Kesalahan yang dilakukan itu terkadang menggoyahkan iman, mengikis sendi-sendi keimanan. Untuk itu ketika beriman syaratnya apa? Sebenarnya enggak ada syarat seperti tadi yang Ustaz Perdana pertanyakan sebelumnya. Cukup bertobat. Apakah harus mandi tobat? Tidak juga. Ataukah harus disyahadat ulang? Tidak juga. Cukuplah bertobat. Dan kemudian yang lebih penting dari itu, tingkatkan keimanan. Iya, para pendengar rahimakumullah, ada satu catatan yang penting untuk kita pahami bersama berbicara tentang masalah bertaubat ini. Bahwa satu hal yang harus kita pahami, setiap manusia itu pasti bersalah. Dan dalam kesehariannya itu biasanya banyak melakukan kesalahan, disadari atau tanpa disadari. Ketika ada seorang salafus saleh ditanya tentang apa hal yang paling menyenangkan dirinya di dalam kehidupannya, dia kemudian mengatakan bahwasanya yang paling menyenangkan diriku adalah bahwasanya aku dapat melewati hari-hariku dengan baik. Yang dimaksud dengan baik di sini adalah bahwa dia mampu melewati harinya, hari-harinya tanpa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semua adalah makhluk-makhluk yang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa di dalam kehidupan ini. Dan Allah akan sangat menyenangi bagi hamba-hambanya yang mau mengakui kesalahannya dan cepat-cepat meminta ampun kepada dirinya. Sebaliknya bagi orang-orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa di dalam kehidupan ini dan tidak mau pernah mau mengucapkan istighfar, tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong di dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu kullu mukhtalim fakur, tidak akan pernah menyayangi dan menyukai orang-orang yang bersikap sombong di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, melalui keterangan ayat ini, mari sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memahami bahwasanya diri kita adalah hamba Allah yang banyak melakukan perbuatan dosa, dan oleh karena itu kita sangat membutuhkan uluran tangan Allah, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang baik dan dapat dijalani dengan aman, nyaman, dan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kita ucapkan kepada para asatiz kita yang sudah memberikan masukannya. Tetaplah terus mengikuti acara kajian penyejuk hati ini setiap harinya di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fuck.